Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Dan insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di kitab Tahara, fikih bersuci, dan bab nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Arti sebelumnya terkait dengan yang membatalkan, di antara yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang nyenyak ataupun pulas. Ada pun tidur yang hanya sekedar ngantuk ataupun tidur ringan yang masih ada kesadaran, itu tidaklah membatalkan wudu. Bismillah. Berikutnya qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal ya'ti ahadakum asy-syaitanu fi salatihi fa yanfukhu fi maq'adatihi fa yukhayyilu ilaihi annahu ahjada wa lam yukhti fa idza wajada dzalika fala yang tarifa hatta yasma'a tautan au yajidarihan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya'ti ahadakum asy-syaitan, setan datang kepada salah seorang daripada kalian fi sholatihi ketika dia sedang sholat. Setan mendatangi salah seorang daripada kalian fi sholatihi di saat sholatnya. Fayanfuku fi ma'adatihi, setan ini meniup-niup di panggulnya ataupun pinggulnya. Fayuhayyilu ilaihi, setan ini menghayal-hayalkan kepada yang sholat tadi annahu ahdats, kalau dia itu sudah batal, dia itu sudah keluar angin. Walam yuhdits, padahal belum batal. Fa idza wajada dzalika, maka apabila salah seorang daripada kalian mendapati yang demikian itu, fala yang sorit, jangan dia keluar dari sholatnya, hatta yasma'a tautan, sampai dia benar-benar mendengar suara, atau yajida rihan, atau mendapati baunya. Datang setan ke salah seorang daripada kalian di saat sholatnya, dan setan ini menghembus, meniupkan di pinggulnya maq'ad, tempat seorang itu duduk, bagian pinggul. Kemudian dibayang-bayangkan oleh setan ini kalau dia sudah berada, yaitu keluar angin, padahal tidak. Maka ketika terjadi yang demikian ini, jangan seseorang keluar dari sholatnya hingga dia mendengar suara atau dia mendapati baunya. Qala akhrajahu al-Bazzar wa ahluhu fi sahihaini min hadisi Abdullah bin Zaidin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Asal hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat, dari hadis sahabat Abdullah bin Zaid. Bunyinya yang hadis Abdullah bin Zaid ini, bahkan hadis Abi Hurairah ya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhrajan musaifun hamla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Ketika salah seorang dari kalian merasa di perutnya ada sesuatu membuat dia ragu, maka jangan, apakah ada yang keluar ataupun tidak, maka jangan dia keluar dari masjid sampai dia benar mendengar suara atau mendapati bau. Wali muslimin an Abi Hurairah nahuhu. Ini yang kita baca dari hadis dari sahabat Abi Hurairah semisal dengan ini. Walil Hakim an Abi Sa'id marfu'an, dan oleh Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat, dari hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadakum syaitanu, dengan kata-kata apabila setan mendatangi salah seorang daripada kalian, faqala innaka ahdatsa, maka setan ini akan membisikkan, berkata, kamu sudah batal, kamu sudah berhadas, yaitu kentut. Falyakul kadzdzab, hendaknya dia mengatakan engkau dusta, ini dalam hatinya dusta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban kadzalika bil lafzi falyakul bi nafsihi, artinya di riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya hendaknya dia mengatakan dalam hatinya bohong. Jadi ini hadis yang sebenarnya hadis ini telah pernah yang semisal dengan ini kita baca di kitab Bulughul Maram ini, tentang ketika seseorang merasa ragu-ragu atau dibayang-bayangi oleh setan, dibisik-bisikkan oleh setan, dia juga mengeluarkan angin padahal tidak, maka hendaknya dipertahankan, jangan dia batalkan. Kecuali kalau memang benar-benar ada suaranya dan mungkin juga, mohon maaf, ada baunya. Karena itu adalah di antara upaya setan mengganggu ibadahnya manusia. Tidak mau setan ini, manusia itu beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Ada upaya-upayanya. Setan ingin mengganggu, karena memang setan ini adalah adu. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Setan ini bagi kalian itu adalah musuh, jadikanlah setan ini sebagai musuh. Karena memang sudah musuh. Label musuh, setan sebagai musuh itu adalah dari Allah kepada manusia. Bahwasanya setan itu adalah di label musuh oleh Allah kepada manusia. Maka hati-hati dari setan ini. Di antara faedah hadis ini, para ulama memberikan kaidah dalam bab ibadah. Al-aslu baqa' ma kana 'ala ma kan. Hukum asal itu adalah masih tetap seperti sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya dia itu suci, kemudian ada keraguan-raguan, maka janganlah hanya sebatas keraguan-raguan ini membuat seseorang membatalkan, artinya menganggap dia sudah batal. Dia masih suci. Atau sebaliknya, dia belum berwudu, artinya misalnya buang air, oh, berjalan waktu jarang, tadi sudah berwudu ataupun belum. Nah, kembali kepada hasil, ya asalnya belum. Asalnya belum, makanya kaidah ini bisa dipakai untuk yang sudah dalam keadaan bersuci, kemudian dibayang-bayangi oleh setan ataupun keraguannya ataupun was-was, maka dia tetap suci. Atau sebaliknya, dia sebenarnya memang belum bersuci. Belum bersuci. Kemudian, entah, tadinya memang ada niat bersuci. Kemudian disibukkan, dengan kesibukan-kesibukan, dia lupa. Tadi sudah berwudu ataupun belum. Kan sering juga terjadi. Sudah. Misalnya, seseorang kan kadang kalau mandi itu sekalian nanti wudu setelahnya. Atau habis buang air, setelah itu adalah wudu. Nah, ada saat-saatnya dia tadi. Tadi sudah wudu atau belum ya? Maka kembali ke belum. Asalnya belum. Berwudunya masih ada ragu dia. Berwudu ataupun belumnya, sudah berwudu ataupun belum, masih ragu. Maka kembali ke yang belum. Ini kaidah. Jadi, selama tidak ada faktor yang meyakinkannya, dia masih pada hukum asal. Contohnya, dalam hadis tadi adalah seseorang sudah dalam keadaan sholat. Tentunya kalau sudah sholat ini berarti dia sudah bersuci. Kemudian merasa seperti ada gangguan dalam perutnya. Atau memang tadi setan tidak mau tinggal diam di bisik-bisik, dan memang itu kerjanya setan. Kamu sudah kentut, kamu sudah ini dan itu. Maka kalau sekedar itu adalah bisikan, was-was, ragu, maka ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidaklah hilang dengan hanya sekedar yang ragu. Yang yakin adalah dia masih suci. Batalnya ini adalah suatu yang masih ragu. Maka menangkan yang yakin. Jangan terpengaruh dengan yang masih ragu ini. Ini kaidahnya. Kemudian di antara faedah yang lain terkait hal ini, inna syaitana yatakayyab wa yatamassal. Setan ini membisik-bisikan. Membisik-bisikan, membayang-bayangkan seseorang. Apalagi dalam kondisi banyak pikiran. Itu betul-betul dimanfaatkan oleh setan, jarang berpikir. Sebenarnya setan ini kalahnya dengan orang yang ikhlas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ketika setan ini bersumpah akan menggoda dan mengganggu. Maka kata Allah illa ibadah minal mukhlasin. Atau setan sendiri yang illa ibadah minal mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Maka untuk melawan setan ini, di antara upayanya adalah dengan menguatkan tauhid, menguatkan ikhlas. Menguatkan ikhlas. Karena kalah setan dengan keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tadi ya, setan itu adalah musuh. Inna syaitana lakum adu. Setan itu musuh bagi kalian. Tetap itu adua. Artinya yang namanya musuh, dengan segala upaya dia akan selalu mengganggu. Fayahmalu a'malallati yadunnu annaha haqiqah. Setan ini melakukan tindakan-tindakan. Orang mengira itu adalah benar. Membayang-bayangkan. Dalam lamunan-lamunan. Makanya terkadang kasihan kita lihat orang yang kena penyakit waswas. Sudah berwudu, tahu-tahu balik lagi. Ini di antara bisikan setan. Sampai basah bajunya karena terlalu lama di tempat wudu. sudah selesai itu masuk ke sholat, lihat mau mengangkat tangan gagal, dia tenangkan, konsentrasi kan, setiap mau mengangkat tangan gagal. Kalau imamnya sudah mengatakan Allahu Akbar, hilang gagalnya, langsung rukuk dia, bisa Allahu Akbar rukuk. Tapi kan hilang banyak perkara, hilang doa istiqah, hilang takbir terus anonyum. Setelah imam hilang, membaca Al-Fatihah tidak, banyak hilang. Yang seperti ini harus dilawan, jangan dituruti. Kalau terus dituruti, mohon maaf, bisa jadi orang tersebut sakit gila. Kamu dibayang-bayangkan oleh setan. Dengan dia masih belum sempurna. Sudah selesai sholat, baca Fatihah enggak ya? Oh, lama dia mikir, baca. Tapi di Fatihah tadi ada Alhamdulillah enggak? Saya baca. Seperti ini, bikin gila. Kalau dituruti, tapi kalau tidak digubris. Ya memang itu. Di antara upaya melawan waswas para ulama, Ibn Bah, Ibn Uthaymin, itu adalah ta'awud. Banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah dari setan ini. Karena itu adalah upaya setan. Yang kedua, dirawan. Dirawan, artinya bisikan-bisikan tersebut tidak usah dihiraukan. Kita lanjutkan ibadah kita. Kalau qadarullah salah, ya itu upaya, tidak ada usaha dari kita. Dalam rangka melawan setan. Dalam rangka melawan setan, artinya benar benar. Kalau lah, hakikatnya itu memang ada yang kurang dalam wudunya, hakikatnya. Tapi ini kan dalam rangka, karena memang dipengaruhi oleh setan, diganggu oleh setan, insya Allah tidak akan batal ataupun tetap sah ibadahnya. Karena itu adalah yang mampu dia lakukan dalam rangka melawan dari gangguan-gangguan setan tersebut. Makanya di sini kata Syekh Abdullah Al-Bassam, al-wajib 'alal muslim an yakuna qawiyul iradah. Yang wajib atas seorang muslim untuk kuat pendiriannya. Kuat pendiriannya. Jangan goyah dengan dibisik-bisik oleh setan. Nah, contohnya tadi. Kita lagi namanya itu. Dari sholat. Yang memang. Kan ada setan. Kalau ketika azan itu. Lari terbirik-birik. Lari terbirik-birik. Tentu-tentu. Sampai jauh. Nanti selesai azan datang lagi. Komat lari lagi. Pas sholat datang lagi. Nah yang ini tugasnya adalah menggoda seseorang. Kamu baru sholat. Artinya orang dilalaikan dari sholatnya sehingga tidak tahu hitungan sholatnya berapa. Hanya dia harus menghitung-hitung, mikir berapa rakaat. Nantinya harus diketahui. Tapi itu diantara solusinya. Karena dengan diketahui itu adalah kecewa setan. Al-Muhim tadi. Bahwasanya memang setan suka mengganggu orang ibadah. Maka seorang muslim hendaknya dia nafizul azim. Kuat pendiriannya. Tidak goyah dengan bisikan-bisikan dan gangguan-gangguan setan tersebut. Fala yajidu syaitanu sabilan ila talbisi ibadati alaih. Jangan setan tersebut diberi jalan untuk mengganggu, mengacaukan ibadahnya. Mengacaukan ibadahnya. Ada sunahnya. Ketika kita diganggu oleh setan, baru sholat, dibuat kita itu menghayal, memikir ini, mikir itu, untuk seorang meludah ke samping kirinya. Ta'awud, untuk bilang-bilang setan nerojim, 3 kali. Bagaimana dalam kata Muhammad Ali. untuk mengusir gangguan setan. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, wa an yujahid hadhil khayalat as-syaitani, abdi lawan. Bisikan-bisikan setan tersebut harus dilawan. Jangan kita nurut saja. Tidak ada selesainya kalau dituruti. Apalagi memang misalnya dia ada gangguan di perutnya. Masuk angin. Atau asam lambung. Kemudian dia sholat. Dibisikan oleh setan. Akhirnya dia dibingungkan. Tadi sudah batal belum? Sudah kentut belum? Ini harus dilawan. Berdasarkan hadis ini. Hadis Ibnu Abbas, hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abi Sa'id al-Khudri. Empat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya sama, untuk dilawan, untuk tidak dituruti gangguan setan tersebut. Fa idza nafakha syaitanu bi ruhihi, ketika setan tersebut menghembuskan di pada diri seseorang, membisikkan, maka kita katakan dalam hati kita, ini ada kelihatan. Kamu dusta. Atau setan mengatakan, ini ada dusta. Kamu sudah batal. Kamu sudah batal. Sering ini. Setan berlakukan seperti ini. Tidak. Sholat malam, apa lagi. Lagi malas-malasnya wudhu. Tidak batal kamu. Bisikan. Nah ini dirawat. Ada. Sudah. Maksudnya jangan kita ngomong. Ada lagi sholat. Mungkin tidak. Dalam hati. Karena fayaqul fi nafsi. Hendaknya dia mengatakan dalam hatinya. Artinya untuk melawan. Dan ini diantara cara melawan setan. Kecewa dia. Kalau kita lawan dengan katakan dia dusta. Ya memang setan dusta. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasannya angin. Dan itu maksud daripada mendatangkan hadis ini dalam bab pembatal-pembatal wudu, an-narih al-kharijatu minat duburi mubatilatun dibudu. Angin yang keluar dari dubur itu membatalkan wudu. Mubtilatun disolati, merusak sholat. Kenapa rusak sholatnya? Ya karena wudunya batal. Wudunya batal. Kenapa batal wudunya? Karena keluar angin dari tubuh. Ini mujibah alai, ulama sepakat. Kalau angin yang keluar dari tubuh itu membatalkan wudu. Khilaf selain daripada itu. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab ini. Misalnya mohon maaf keluar dari mohon maaf yang kelamin. Dan disebutkan terjadinya pada seringnya pada wanita. Apakah itu membatalkan wudu? Mungkin juga terjadi pada laki-laki. Sebagian mengatakan sama, batalkan membatalkan wudu. Karena kubur dan dubur sama. Sebagian mengatakan itu nabir suatu hal yang langka. Yang langka tidaklah ada hukumnya. Yang roje dia tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu jika keluar dari ma'atnya. Makanya disebutkan ma'at. Yaitu dubur tentunya. Itu ya angin yang membatalkan wudu. Apalagi kalau cuma, apa namanya itu. Kita keluar kalau angin dari mulut itu. Jadi, walaupun bau, mohon maaf. Bukanlah itu membatalkan wudu. Dan tidak membatalkan sholat. Ataupun dari anggota tubuh yang lainnya. Yang membatalkan wudu adalah angin yang keluar dari tubuh. itu saja. Kemudian syaratnya itu ya saya kun. Syarat angin tersebut yang keluar dari tubuh itu membatalkan wudhu dan mengharuskan seseorang keluar dari sholatnya adalah yakin. Yakin. Dalam hadis ditandakan yakin ini adalah sampai mengeluarkan suara atau mendatangkan bau. Intinya yakin, tidak harus itu. Itu adalah artinya sebagai contoh. Seorang mungkin dia ragu apakah sudah kentut atau tidak, tapi jelas-jelas mengeluarkan suara ataupun tercium baunya. Ya udah jangan ragu lagi. Itu sudah yakin, itu tanda yakin. Namun kalau seorang suara tidak, bau tidak, tapi yakin keluar, dia merasakan, ya sama hukumnya. Karena memang itu sifat daripada angin yang keluar dari tubuh itu, terkadang dia apa namanya keluar dalam keadaan tanpa mengeluarkan suara dan juga tidak mengeluarkan bau. Terkadang dia mengeluarkan suara dan tidak bau. Terkadang apa namanya itu tidak ada suara tapi bau. Kadang dua-duanya. Terkadang dua-duanya. Intinya adalah yakin. Nah, kalau tidak yakin, terkadang ada suara, tapi suara perut. Suara perut ataupun suara yang lainnya. Ya, tetap tidak dihukumi. Itu adalah membatalkan wudhunya. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah angin yang keluar dari ma'atnya ini, yaitu debur. Kemudian bagaimana kalau ragunya ini muncul setelah selesai daripada ibadah? Selesai sudah, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sempat enggak ya pas sholat tadi? Ini kalau topik yang kita pelajari. Bentuk yang lain tadi baca Fatihah enggak ya pas sholat tadi? Ini diantara setan menggoda ketika selesai daripada ibadah. Kalau dalam hadis, ketika saat ibadah. Kadang sebelum ibadah. Upayanya itu tidak henti-henti. Sebelum ibadah, digoda. Untuk seorang melakukan ibadah dengan tepat waktunya. Sempurna dari awalnya. Ya contohnya tadi, mau takbir wah-wah dulu. Memantapkan niatnya katanya. Padahal dari rumah mau ngapain ke masjid kalau bukan untuk sholat. Itulah niat. Inginnya niat dalam hatinya naik. Nawaitu usholi itu mau bertepatan dengan takbirnya. Atau dia ragu ini. Tadi pas saya mengangkat tangan tadi. Diniatkan sholat zuhur apa maghrib ya. Itu dibikin seperti itu. Ya tadi. Ini adalah upaya setan menggoda ataupun mengganggu ibadah sebelum sholat. Di tengah sholat, ini kamu sudah sempur ataupun belum ini. Itu. Setelah selesai sholat juga masih tidak henti-hentinya. Kata para ulama, la asaro disyakki ba'dal faraghi minal ibadah. Tidak ada pengaruh ragu. Setelah selesai daripada ibadah. Kalau faragha minal wudu. Kalau sudah selesai daripada wudu. Wasyakka hal tamat mado. Dia ragu tadi kumur-kumur atau tidak. Au faragha minas sholati. Atau selesai daripada sholat. Wasyakka hal faragha al-fatihah. Dia ragu apakah tadi membaca al-fatihah. Au lam yasjud illa marrah. Ragu. Dia merasa tidaklah sujud kecuali cuma satu kali. Hala yang tadi jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Kenapa? Wal aslu sihhatul ibadah. Makanya kata penyair Ibnu Abdul Qawi, wala syakka min ba'dil faraghi bi mubtilin qati ala hada jami'at ta'budi. Tidaklah ragu yang datang setelah selesai itu membatalkan, kiaskan semua macam ibadah dengan itu. Karena kalau diikuti, yang ragu-ragu ini diikuti, kecuali kalau ada keterangan. Misalnya kalau sujudnya cuma satu kali, berarti yakin jadinya. Ada yang mengatakan kita, tadi kamu sholatnya kok langsung baca tabi marobillah, nggak ada fatihahnya. Ya harusnya kan dia tadi mengingatkan, tapi mungkin dia lagi juga punya artinya lagi sholat, sedangkan ini sholat sendiri. Nah ini yakin sudah. Tapi kalau tidak yakin dan itu adalah sudah selesai daripada ibadah, maka tidaklah itu adalah membatalkan ibadah seseorang. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah tahrimul insyirof minas sholati liwairi sababin bayin. Ini sudah kita sebut dulu. Haram keluar dari sholat tanpa sebab yang jelas. Tanpa jelas sebab yang jelas. Kemarin ada yang tanya, bagaimana ini? Saya sudah takbir, ingat kunci motor, lupa dicabut dari motor. Boleh saya keluar? Ya keluar, daripada motornya hilang. Ini kan ada sebabnya. Ada sebabnya. Atau misalnya lagi takbir, ibu-ibu ini sudah kecium bau gosong ini. Ya keluar, matikan kompor. Jadi itu ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, aneh sebabnya adalah hal yang sepele, ragu tadi. Ada orang dipengaruhi oleh setan sampai-sampai dia dibikin ragu. Akhirnya dia tarik nafas supaya yakin, dia tekan. Nah ini kalah dengan setan. Sebenarnya sehat-sehat harinya tidak ada. Cuma dia diragukan oleh setan, ini kamu sudah fatal. Dia bikin gimana dia supaya tentu. Kok begitu? Biar mantap, yakin, tentu. Ada yang seperti itu. Padahal, enggak, artinya bisa dia tak. Dan enggak ditahan pun enggak tentu. Cuma karena kan bisa kadang seorang bikin dia mengeluarkan angin dengan menarik napas. Apalagi memang perutnya kembung. Nah ini kalah dengan setan. Dan mending aja mengeluarkan dia dari misalnya sholat. Ataupun dia masih berwudu, ingin dibatalkan wudunya dengan cara seperti itu. Supaya yakin dia batal. Jadi tahrimul insyirof minas sholati li ghairi sababin bayyin. Aram. Keluar dari sholat tanpa ada sebab yang jelas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fala yansharif." Ini dalam keadaan dia dibayang-bayangkan oleh setan kalau dia sudah berhadas. Sebabnya itu ada. Tapi tidak berarti itu adalah ragu. Maka haram dalam hal seperti ini. "Fala yansharif," larangan. Jangan keluar dari sholat. Jangan keluar dari sholat. Hanya karena faktor tersebut. Tapi kalau ada faktor yang kuat, entah berkaitan dengan masalah hartanya, ataupun ini menolong orang lain, ada misalnya anak jatuh, enggak ada yang menolong pria, ya kita batalkan sholat itu. Para sahabat pun ketika Umar Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, sebagian membatalkan sholat. Meringkus si pembunuh ini. Sebagian membatalkan sholat dan menolong Umar bin Khattab tersebut. Kemudian tentang batalnya wudhu dengan angin. Misalnya dia keluar sholat, dia tentunya tidaklah dia menyambung sholatnya tadi dengan berapa rakaatnya, diulang dari awal. Kalau memang harus batal dan memang batal karena sudah keluar angin, ataupun tadi dia membatalkan sholatnya karena ingin menolong seseorang ataupun menyelamatkan hartanya, ketika dia kembali lagi, ketika dia kembali lagi adalah kembali dari awal. Karena ada pendapat, kita singgung ini ada pendapat, bahwasanya kalau dia kentut di tengah-tengah sholatnya, dia keluar untuk berwudu dan tidak berbicara, dia bisa melanjutkan nanti. Masuk lagi, setelah berwudu, melanjutkan sholatnya tadi. Ini pendapat sebagian para ulama, tidak dipungkiri ada yang berpendapat demikian. Namun yang sohe, kalau dia batal sholatnya dengan dikarenakan oleh batal wudunya, maka batal ya dari awalnya. Ketika dia berwudu, mau berbicara ataupun tidak berbicara, karena dengan dia memutarkan badannya, sudah merusak daripada sholatnya, dan dengan kentut itu sendiri sudah merusak dari sholatnya dari awal, dia harus mengembalikan sholatnya dari awal, dari takbiratul ihram. Karena namanya sholat itu adalah muftatihatun bitakbiri, dimulai dengan takbir. Wa muftatimatun bitaslimi, ditutup dengan salam. Nah, ketika dia masuk lagi harus takbir, itu takbiratul ihram, baru mulai sholatnya dari awal, bukan nyambung sholat yang sudah ada. Jadi kita singgung ini karena ada tadi pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwasanya boleh dia menyambung sholat sebelumnya, lah asalkan tidak berbicara ketika dia memperbarui wudhunya. Namun yang sahih, dengan batal wudhunya, batal sholatnya. Kemudian dia berwudhu dengan melakukan aktivitas yang di luar sholat itu, mengharuskan dia memulai sholat dari awal, dari hitungan baru lagi. Terkait dengan contoh yang disebutkan bahwasannya bayan fufufi maf'ada tihi, setan meniup, nafasnya meniup di mas'adnya, mas'ad di tubuhnya, payuhayyal, jadi hayal-hayal. Ini contoh, tidak menutupkan bentuk kemungkinan dari bentuk yang lain, yaitu mengeluarkan air dari kemaluannya, dibayang-bayangkan, sama hukumnya, ini ada semua. Jangan dibatalkan, karena tidak hanya sekedar perasaan, itu adalah bisikan setan. Artinya karena ini kan terkait dengan angin dari tubuh. Bagaimana kalau terasa kencing, seakan-akan ada kencing yang keluar, merasa tidak tuntas, itu cuma bayang-bayangan ataupun bisikan-bisikan setan. Sama tujuannya adalah ingin mengganggu hamba Allah di dalam beribadah kepadanya, sehingga wajib. Faidah wajah dzalika fala yang syarif, jangan keluar, lawan intinya. Kemudian berdasarkan riwayat setelahnya, kalau seseorang mendapati seperti itu, digoda oleh setan seperti itu, hendaknya dalam hatinya dia mengatakan gadab dah dusta. Karena kan ini tidak diucapkan dengan lisan, dalam hati kita ngapus kesehatan ini, untuk melawan itu, untuk kita memantapkan, untuk kita melanjutkan ibadah kita. Jadi setan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, as-syaiton aduhun mubiyun, mubinun, di Bani Adam, musuh nyata, bagi manusia. Faman tamada ma'ahu aghwah wa adalla. Barang siapa yang terbawa oleh setan ini, dia akan menyesatkan. Kalau diikuti, dia akan disesatkan oleh setan tersebut, digelincirkan. Fa idza lam yastati ihwa'ahu bisyahawat. Ketika setan ini tidak sanggup untuk menyesatkan seseorang melalui syahwatnya, syahwat juga agar meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram-haram, ini adalah melalui pintu syahwat. Orang diajak, digiring oleh setan untuk mengikuti syahwatnya. Ja'ahu min tariqi subhat. Maka setan akan datang melalui pintu subhat. Nah ini, ragu-ragu ini. Ragu-ragu ini. Sampai kadang setan menggiring seseorang, membuat orang gila itu. Kamu diciptakan Allah dari sana. Sana dari sana. Sampai siapa yang menciptakan Allah? Nah udah, tutup itu pintu itu semua. Kalau diikuti, bisa, mohon maaf tadi, membuat seseorang itu rusak kejiwaannya. Fal wajib alal muslim mujahadatuhi. Wajib bagi seorang muslim melawannya. Watarduhu, dan mengusirnya. Wajahruhu, dan untuk mengalahkannya. Inna syaitan lakum adu fattakiduhu adu wa inna mayad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'iyah. Dia tujuannya. Dia hanyalah mengajak kelompoknya untuk mereka menjadi penduduk ataupun penghuni neraka sa'ir. Di antara yang apa namanya tidak mempengaruhi seseorang, jangan sampai mempengaruhi seseorang adalah tidak katurat asyukuk. Ketika seorang itu memang kena penyakit banyak ragu, was-was istilahnya. Ma'al insan fa innaha la tu'athir fala yaqtafi ilayh. Itu tidaklah merusak dan jangan dihiraukan. Artinya mungkin salah, ada salahnya dia. Jadi memang orang ini kena penyakit, ya mungkin pengaruh kejiwaannya. Banyak ragunya. Ya nyata keluar masjid sandal beda-beda warnanya sudah. Salah. Oh, ragu. Banyak salahnya, artinya mudah ragu. Tadi merasa tidak pakai merasa ke masjid pakai sandal pulang, akhirnya bawa sandal orang. Ragu dia tadi. Nah yang seperti ini kan mungkin muncul karena kepedihan, petikis. Nah ketika mengalami seperti ini, sholat mesti ada ragu, datang ragu jumlah rakaatnya. Ya sudah, jangan dihiraukan. Ikuti mana yang lebih menenangkan dia. Mungkin ada salahnya, tapi itu sudah penyakit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa sesuai dengan, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena kalau dituruti, ya tidak selesai ibadahnya. Ragu lagi, ragu lagi, ragu lagi. Jadi ini dua yang tidak boleh diikuti. Pertama, kalau sudah selesai, maka jangan dihiraukan lagi. Yang kedua adalah ditimpa oleh banyak ragunya. Tidaklah melakukan sesuatu, melainkan dia ragu. Karena tadi, faktor kejiwaannya, psikisnya, mungkin atau memang dirusak oleh setan tadi. Ya sudah, jangan dihiraukan. Dia beribadah sesuai dengan kesanggupannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai bab nawaqidu al-wudu. Di bab berikutnya adalah bab adab qada'i al-hajah. Adab buang air. Yang akan kita baca insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bismillah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.